الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan pada pertemuan siang hari kita masuki bab yang kedua dari Kitabul Iman dan di bab yang kedua Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah bab doaukum imanukum isyarah kepada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surah Al-Furqan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibadur rahman dan sifat-sifat mereka di akhir surah tersebut Allah mengatakan qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum katakan wahai rasul Allah Subhanahu wa taala rabbku tidak peduli dengan kalian seandainya tidak dikarenakan doa kalian. Dan datang tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma makna du'aukum ay imanukum. Allah tidak mempedulikan kalian seandainya tidak dikarenakan keimanan kalian. Dan syahid dari apa yang disebut Imam Bukhari rahimahullah ta'ala disebut oleh Al-Hafidh rahimahullah ta'ala wajhu dalalati lil musannif anna du'a amal waqad atlaqahu al-iman fayasihu itlaq anna al-iman amal bentuk munasabah dan dalalah disebutkan di bab yang kedua du'a'ukum kata beliau bahwasanya doa adalah amalan dan telah diitlakan doa yang berupa tersebut sebagai suatu iman maka cepat atau tepat jika dikatakan bahwasanya iman adalah amalan dan sudah kita ketahui bersama Nabi pun alaihi salatu wasalam bersabda tentang doa doa huwal ibadah doa adalah ibadah dan ayat ini pun menunjukkan bahwasanya kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dan ayatnya telah kita hafal bersama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Seandainya tidak dikarenakan hal tersebut, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala mempedulikan manusia. Maka itu di akhir ayat tersebut Allah katakan tentang orang-orang kafir dari kalangan manusia faqad kadzabtum. Sungguh kalian telah mendustakan wahai orang-orang kafir fasawfa yakunu lizama maka adab Allah Subhanahu wa taala akan tetap atas kalian peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berhati-hati dari kekufuran kekufuran merupakan sebab adab Allah Subhanahu wa taala sebagian keimanan merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan satu hadis, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala rahimahullahu taala haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hamdalah ibn Abi Sufyan an Ikrim ibn Khalid an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaum Ramadan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibangun ajaran Islam di atas lima perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua, wa iqamis shalah. Dan yang ketiga, wa ita'iz zakah. Dan keempat, wal hajj. Dan kelima, shaum Ramadan, rukun Islam. Yang lima yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini pun sama dengan hadis Jibril yang kita hafal bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya mal Islam, maka Nabi pun menjawab dengan jawaban yang seperti di hadis ini. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ila sabila. Muawiyah, indak buniyal Islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Hadithu man wa man akhrajah? Hadith siapa? Perhatikan, tidak boleh ngobrol. Raihan. Hadisnya apa Raihan? Sudah mahal Arba'in belum? Belum ya. Siapa yang Arba'in ini? Abdullah, indak hadis man Abdullah? Hadis Abdullah ibn Umar. Man akhrajah? Ahsanta, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih mimma laysa fi Shahihain. Dan kita berada di bagian akhir dari bab yang kedua dari kitabul ilm, bab fadlul fiqh fi din, bab keutamaan seseorang paham dengan agamanya. Dan sudah kita lihat hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW mengatakan annas ma'adin fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Dalam hal tersebut Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya orang yang terbaik pada masa jahiliyah sebelum mereka masuk Islam adalah orang yang terbaik ketika mereka masuk Islam, tapi dengan syarat idza faquhu, kalau mereka faqih, faham dengan agamanya, berilmu dengan agamanya. Maknanya kalau mereka tidak berilmu, sekalipun mereka tadinya adalah orang-orang yang mulia di kalangan manusia sebelum mereka masuk Islam, maka mereka tidak menjadi khiyar lagi ketika mereka tidak faqih dengan agamanya. Menunjukkan keutamaan al-fiqh fid din, ilmu tentang agama merupakan sebab seseorang memiliki derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Dan ini seperti yang Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di atasnya beberapa derajat. Orang-orang yang beriman memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman dan berilmu kedudukannya lebih tinggi lagi. Kemudian di hadis setelahnya beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, qala al-imam Ahmad rahimahullahu taala, أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع ووكيع بن الجراح قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم في الإسلام أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. قال هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا. الحديث أخرج البخاري في الأدب المفرد. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik di antara kalian di dalam Islam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Idza faqahu, jika mereka adalah orang-orang yang faqih, orang-orang yang paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dorongan baik kita agar kita memiliki dua sifat yang mulia, itu sifat husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik, dan yang kedua al-fiqh fid din, paham dengan agamanya. Dorongan baik kita untuk menuntut ilmu, karena innamal ilmu bitafaqquh, ilmu hanya bisa diraih dengan belajar. Kalau kita ingin bangun ilmu agama, maka kita bisa mendapatkannya ba'da taufiqillahi ta'ala wa taysir minhu bita'allum, dengan belajar. Tidak mungkin kita menjadi seorang yang alim dengan tanpa belajar. Karena qad ja'alallahu likulli syai'in sababa, segala sesuatu ada sebabnya. Dan sebab seorang berilmu adalah dengan belajar. Dan juga belajar pun harus dengan kesungguhan. Man talabal ilm bighairi jiddin fasayudrikuhu idha syabal gurabu. Barang siapa menuntut ilmu dengan tanpa kesungguhan, maka dia akan mendapatkannya kalau burung gagak sudah beruban. Maknanya tidak akan dia dapatkan. Burung gagak tidak akan pernah beruban. Dan juga kalam Az-Zuhri Muhammad Muslim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, al-ilm in a'taita kullah la yu'tika illa ba'dah, fa in a'taka a'taitahu ba'dah lam yu'tika syai'a. Ilmu, kalau kamu berikan semua yang kamu miliki untuk ilmu, tidaklah ilmu berikan kepadamu kecuali sebagian. Dan jika kamu berikan sebagian untuk ilmu, maka kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari ilmu. Ilmu butuh kesungguhan. Ilmu butuh kesungguhan. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, sesuatu yang mulia tidak mungkin bisa diraih dengan tanpa pengorbanan. Surga yang merupakan cita-cita seorang mukmin dalam hidupnya, dan perkara yang kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalamnya, Nabi katakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwasanya barang yang ditawarkan oleh Allah kepada kita di surga adalah sesuatu yang mahal. ala inna silatallahil jannah, kecuali labang tersebut adalah sorga. Sorga tidak mungkin bisa dicapai dengan tanpa pengorbanan. Sorga seperti yang katakan, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yaqtalun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman apanya, harta mereka dan jiwa mereka dengan perjanjian bahwasanya untuk mereka surga. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka membunuh musuh atau terbunuh oleh musuh. Itu silatullah. Suatu yang mulia tidak mungkin bisa diraih dengan tanpa pengorbanan. Kita yang tentang ilmu tidak mungkin kita bisa mendapatkan dengan santai-santai, dengan tanpa usaha dan pengorbanan. Suatu yang mustahil. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, man talabal hadis aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu, dia akan bangkrut. Karena ilmu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Dan kita bisa lihat bagaimana perjuangan salafun salih ketika mereka menuntut ilmu. Sampai sebagian salaf menjual kidar ibunya, barang yang ada di rumahnya, untuk membeli alat tulis. Dan sebagian lain harus melakukan perjalanan yang jauh dan sampai kehabisan bekal dalam rangka menuntut ilmu. Dan juga dalam hadis ini disebutkan dorongan agar kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Karena khairukum fil Islam ahasinukum akhlaqa. Khairukum Islam ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik keislamannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Menunjukkan seorang salafi, lebih-lebih seorang talibul ilm, harus memperhatikan masalah akhlak. Dan tidak ada pertentangan antara kuatnya manhaj seseorang dengan akhlak yang mulia. Bahkan akhlak yang mulia bukan bagian dari manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu mengatakan, "Inna mabu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan kita bisa menyaksikan betapa banyak orang-orang yang mereka tatkala tidak memperhatikan masalah akhlak, justru ketika mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya mereka menyebabkan orang-orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, justru mereka menyebabkan orang-orang lari dari dakwah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Al-Qur'an telah kita hafal bersama, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau berbuat lemah lembut terhadap mereka. Dan ini merupakan bagian dari akhlak yang mulia, al-lin wa rifq, bagian dari akhlak yang mulia. Kata Allah, "Wala kunta faddan ghalidhal qalb," seandainya engkau wahai Rasul bersikap keras dan berhati kasar, "lan faddu min hawlik," niscaya mereka akan lari darimu. Ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita pun bisa menyaksikan dan mendengar banyak kisah tentang hal tersebut. Walakun tafaddan ghaidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Akhlak perkara yang sangat penting, karena sebagian orang yang tidak paham terkadang ketika melihat sebagian doa menyampaikan masalah akhlak yang mulia, akhlak yang mulia, kadang mencelanya karena dia tidak paham dengan manhaj. Kalau ceramah masalah akhlak, masalah adab, ini perkara yang keliru. Adab dan akhlak merupakan tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan likulli maqam maqal, di setiap keadaan ada pembicaraan khusus yang sesuai dengan keadaan tersebut. Pada saat mad'u butuh untuk dibina tentang akhlaknya, dibina akhlaknya. Pada saat mad'u butuh dengan pembahasan tentang tauhid, dibimbing tauhidnya. Pada saat mad'u butuh dengan masalah fiqih, disampaikan masalah fiqih. Likulli maqam maqal. Dan semuanya bagian dari ajaran Islam. Nabi mengatakan, khairukum islaman ahasinukum akhlaqa. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsa Ibnu Numair wa Abdullah Ibnu Numair al-Hamdani wa ya'la Ibnu Ubaid al-Kufi qala haddatsana Utsman bin Hakim wa Abu Badr. Abu Badr disebut oleh Syekh Mukbir taala di talikannya, wa Abu Badr huwa Syuja' Ibnu Walid an Utsman bin Hakim an Muhammad bin Ka'b al-Quradi an Muawiyah قال يا لك حديثي سمعت معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذه الأعواد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت من يريد الله بخير يفقه في الدين. قال شيخ هذا حديث صحيح وآخره متفق عليه وأبو بدر هو شجاع ابن الوليد. dari معاوية Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala hadhil a'wad, ala hadal mimbar, karena mimbar Nabi sallam terbuat dari ud, dari kayu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar ini beliau bersabda, Allahumma la mani'a lima atayt wa la mu'tiya lima manat. Ya Allah, tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau beri dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau tahan. Apa yang diberikan kepada Allah, apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya pasti akan sampai kepada hamba tersebut. Tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Sebagaimana jika Allah tidak menghendaki untuk memberi sesuatu kepada seorang hamba, maka tidak akan sampai kepada hamba tersebut. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima manat. Kemudian kata Nabi sallam di akhir disebut, man yudillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, faham dengan agamanya. Dan kata Syekh, bagian akhir ini hadisnya muttafaqun alaih an Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan ini syahidnya. Orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah jadikan dia faham dengan agamanya. Dan mafhumnya orang yang Allah kehendaki untuk tidak melakukan kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dengan tidak faham dengan agamanya. Menunjukkan al-jahal itu syar, kebodohan itu membawa kejelekan. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Ali bin Hijr قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هن عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد له بخيرا يفقه في الدين. dari عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نبي صلى الله عليه وسلم بسبدا barang siapa yang Allah kehendaki pada kebaikan, Allah jadikan dia faham dengan agamanya. هذا حديث حسن صحيح قال أبو عبد الرحمن هو صحيح على شرط الشيخين والحديث أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال حدث سليمان فأخبرنا إسماعيل به وسليمان هو ابن داود الهاشمي وإسماعيل هو ابن جعفر وأخرج الدارمي فقال رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن جعفر به. ini empat hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala di bab yang kedua dari Kitabul Ilm, bab Fadlul Fiqh fid Din, bab keutamaan seseorang faham dengan agamanya. Dan sekali lagi, innama fiqhu bitafaqquh, seorang bisa faham dengan agamanya itu dengan sebab belajar. Maka dorongan baik kita semuanya untuk berjid dan berijtihad dalam talabul ilm. Sebelum kita akhiri, ada waraqah, ada undangan untuk ikhwan semuanya, akikah dari akhuna Rayyan hafizallahu taala, bada ta'lim.